Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man ba'd. Kalam musannifu rahimahullah Al-Hafidh Al-Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita lanjutkan di hadis yang berikutnya. Hadis yang ke 1581. Qala rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma anfa'ni bima 'alamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berdoa, Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'ni, jadikanlah untukku manfaat, bima 'allamtani, dengan apa-apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Wa'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman yanfa'uni, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat untukku. Wa li Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nahuhu. Di riwayat al-Imam Az-Tirmidzi disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yakni semisal dengan doa yang di atas, ya, akan tapi di sana ada tambahan, yaitu lafad wazidni ilman, dan tambahkanlah untukku ilmu. Adapun lafad walhamdulillah ala kulli halin wa'udhu billahi min hali ahli nar, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis yang disebutkan sebelumnya, yakni sampai lafad wazidni ilman, ya Allahumma, Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wazidni ilman. Sampai sini beliau mengatakan hadisnya sahih. Adapun lafad alhamdulillah ala kulli hal, ya, beliau tidak menyatakan yang demikian. Jadi sampai lafad wazidni ilman. Allah ta'ala alam. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kita bagaimana kita mohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita ketahui yang namanya ilmu, ya, bisa jadi ilmu tersebut nafi', bermanfaat. Bisa jadi ilmu ghairu nafi', bahkan yadurru ala sahibihi, akan memudaratkan sahabat, pemiliknya. Akan memudaratkan pemiliknya manakala dia tidak mengamalkan, tidak menerapkan apa-apa yang dia ketahui. Nah, bahkan mungkin dia menyelisihi dari ilmu yang dia ketahui. Maka ini yang akan bermadarat kepada pemilik ataupun yang ya mengetahui ilmu tersebut, menjadi hujjatun alaih. Naam. Dalam hadis ini disebutkan permohonan Nabi, permohonan Rasul alaihi salatu wasalam untuk ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan inilah ya yang akan kekal, yang akan mengalir pahalanya manakala dia telah meninggal, jikalau itu ilmu yang bermanfaat, seperti hadis yang ma'ruf ya, akan idama tabnu adama inqata amaluhu ila min salas, diantaranya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya. Baik. Lalu yang dimaksud dengan nafi' di sini apa? Ya. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sunani dalam Subul Salam, beliau menyebutkan fihi annahu yadlubu minal ilmi illa nafi'. La yadlubu minal ilmi illa nafi'. Di hadis ini disebutkan bahasanya tidaklah dicari, tidaklah dituntut nam minal ilmi dari ilmu tersebut illa nafi', kecuali ilmu yang nafi'. Wa nafi'u ma yata'allaqu bi amri din. Adapun nafi' di sini adalah apa-apa yang terkait dengan urusan ad-din, agama. Wa dunya fi ma ya'udu fiha ala naf'id-din. Juga yang terkait dengan dunia, akan tetapi ya, yang terkait dengan dunia ini kembalinya kepada naf'id-din, manfaat untuk agama. Bermanfaat untuk agama. Sehingga ya, kalau zahirnya itu terkait dengan dunia, akan tapi kembalinya ke ad-din, maka ini tetap dinamakan nafi'. Baik. Demikian. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasalam meminta tiga perkara. Baik. Yang pertama, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah manfaat untukku dengan apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Yang demikian dikarenakan seorang boleh jadi dia ya'lam, dia telah mengilmui, dia telah tahu, akan tetapi tidak bisa mengambil faedah, tidak bisa mengambil hasil dari apa yang telah dia ketahui. Sehingga di sini Rasul alaihi salatu wasalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar apa yang telah dia ketahui naam ini menjadi manfaat, bermanfaat. Baik. Yang kedua, wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Dan ini hakikatnya adalah permintaan ya, istizadah, pertambahan, tambahnya ilmu. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqul waqur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Enam. Dan yang ketiga, warzuqni ilman yanfa'uni, dan berilah anugerah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku. Dan ini permohonan ya, yang sifatnya mustakbal ya, yang akan datang. Baik, kesimpulan dari yang disebutkan, doa ini ya, merupakan doa yang anal insana muhtajun ilal ilmi. Seorang sangat membutuhkan yang namanya ilmu. Nah, darurat. Bahkan urusan dunia saja. Urusan dunia saja membutuhkan yang namanya ilmu. Nah, terlebih terkait dengan din, terkait dengan agama. Dan juga seorang membutuhkan akan apa? Intifa', manfaat, untuk mengambil manfaat dari apa yang dia pelajari, apa yang dia ketahui. Bukan semata-mata wawasan, bukan semata-mata pengetahuan, akan tapi tidak ada realisasi penerapan pada dirinya. Minimalnya pada diri sendiri. 6. Keluarga dan kerabatnya. Kenapa? Jika dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, dikatakan dia seorang mustakbir. Seorang yang sombong. 6. Adapun orang yang tidak mengilmui, tidak tahu ilmu. Titelnya apa ini? Jahil. Dia jahil. Sehingga di sini terdapat fadilah keutamaan ilmu. Oleh karena ini, Nabi kita alaihi salatu wasalam, ya sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih, apabila beliau masuk waktu subuh, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, yang baik. Wa 'amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga marilah kita mengamalkan, mengajak diri saya sendiri dan antum sekalian untuk banyak-banyak mohon ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak orang yang tadinya di atas al-haq, di atas ilmu, tergelincir. Karena mungkin wallahu ta'ala alam ada di dalam kalbunya sesuatu. Sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat, terhalang manfaat dari apa yang dia ketahui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.